papaya, mangga, pisang, jambu, dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Papaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak tawar, membuat badan sehat segar. Papaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Papaya, makanan rakyat, karena sangat bermanfaat, harganya juga tak mengikat, setalen tuan boleh angkat. Papaya, mangga, pisang, jambu, dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Papaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak tawar, membikin badan sehat segar. Papaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Papaya, itu makanan rakyat, karena sangat bermanfaat, harganya juga tak mengikat, setalen tuan boleh angkat, tuan boleh angkat, tuan boleh angkat, tuan boleh angkat, tuan boleh angkat.